ND AKA lagi CLBK cinta lamaku bajingan kabeh. Oke, yo cek. Selamat jalan kekasih, manis yang berujung pergi. Kisah yang sungguh terlalu indah, ini semua berakhir sudah. Selamat jalan kekasih, walau teramat sangat pedih, namun aku pasti coba untuk jalani ini semua. Pancen ngenes nasibku, duit tujuh seliramu, jari tresno awakku jebul ngapusi aku. Duwe pacar kowe kok malah dadi mumedase, aku ra nyongko wae tresno ku kok duwake. Aku kuwe sabar nanti ngelus dodo, nek kowe pengen bubar aku yo sumangga. Dasar aku uwes jelek nyanding terus liramu, sik pas ra tau ngerti opo nek karep lamaan jalan kekasih. Manis yang berujung pedih, kisah yang sungguh terlalu indah, ini semua berakhir sudah. Selamat jalan kekasih, walau teramat sangat uremu. Muka iso seneng karo bojo anyarmu, anggap wae ra tau ana crito aku ro kowe. Senajan opo sik tok duwe wis tak olehke, ra perlu tak tangisi pancen iki wis dalane. Aku iso oleh sik luwih apik saka kowe, yo wis cukup semene aku karo awakmu. Mesakake bojomu